Konsultasi Syariah. Bahwa batas aurat muslimah di hadapan wanita non-muslim. Pertanyaan, apa batasan aurat muslimah yang boleh ditampakkan kepada wanita non-muslim? Jawaban, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Satu mengatakan, wanita muslim tidak boleh menampakkan aurat di hadapan wanita non-muslim. Kemudian pendapat kedua menyatakan boleh, sebagaimana wanita muslim boleh menampakkan aurat yang biasa ditampakkan di hadapan sesama muslimah. Pendapat yang kedua ini yang lebih kuat, wallahu a'lam, berdasarkan keumuman ayat berikut, yang artinya, katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama mereka. Quran Surat An-Nur, ayat 31. Yang dimaksud perempuan sesama mereka adalah seluruh perempuan, baik muslimah maupun non-muslimah. Fatwa Lajnah Daimah. Di samping itu, dahulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para wanita Yahudi atau wanita musyrik lainnya pernah masuk ke rumah para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk suatu keperluan. Namun tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup aurat mereka dari pandangan wanita-wanita kafir tersebut. Padahal kita semua sepakat, istri-istri Nabi adalah kaum wanita yang paling bertakwa dan wanita yang paling mulia. Fatwa Syekh Ibn Baz. Satu lagi dalil yang menguatkan kesimpulan ini adalah hadis dari sahabat wanita bernama Asma, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Ibu saya datang kepada saya dan dia seorang musyrik di waktu kaum Quraisy mengadakan perjanjian damai dengan Nabi. Lalu saya menanyakan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ibu saya datang, dia ingin bertemu dengan saya. Bolehkah saya menjaga hubungan silaturahmi dengan ibu saya? Ya, boleh. Sambunglah silaturahmimu dengan ibumu." Hadis riwayat Muslim. Nabi tidak memerintahkan Asma untuk menutup auratnya dari penglihatan ibunya. Padahal bisa dipastikan dalam interaksi antara ibu dan anak pasti terlihat aurat yang wajar sesama wanita, seperti wajah, telapak tangan, dan kaki. Lembaga Fatwa Lajnah Daimah pernah ditanya, apakah wanita muslim harus memakai hijab saat berinteraksi dengan wanita kafir, atau wanita muslim boleh berinteraksi dengan mereka sebagaimana layaknya interaksi mereka dengan umumnya wanita muslim? Berikut jawabannya. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Namun pendapat yang lebih tepat, wanita muslim tidak wajib memakai hijab saat berinteraksi dengan wanita non-muslim. Karena tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat wanita menutup hijab mereka pada saat mereka berkumpul dengan perempuan dari agama Yahudi atau penyembah berhala di Madinah. Andaikan mereka melakukan itu, tentu sudah ada riwayat yang menjelaskan. Fatwa Lajnah Daimah. Ini menunjukkan bolehnya wanita muslim bersalaman dengan wanita non-muslim. Karena aurat wanita bukanlah aurat di hadapan wanita lainnya, muslim maupun non-muslim. Boleh bersentuhan wajar dan bersalaman. Adapun aurat yang boleh tampak di hadapan sesama wanita dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, pusar ke atas dan lutut ke bawah. Adapun antara pusar dan lutut adalah aurat untuk seluruh wanita. Tidak boleh diperlihatkan meski ke sesama wanita, baik muslim maupun non-muslim, kerabat ataupun non-kerabat. Fatwa Ibn Baz. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.